Ngidam jemblem. Sampean punya jemblem? Sampean punya jemblem? Mendem kangen. Taline Mas Moro Cidro. Request akeh banget to, Mbak. Sitok-sitok, Mbak. Oh, Mas Isan. Wani piro, Mbak? Mbak. Jauh petang lagu sekaligus wani piro. Ayo, Bu. Mas Rono, buka titik. Enjoy coy. Ngerang bergoyang. Ramayana juga goyang sama-sama. Merpati juga goyang. Tarik na. Pasukan goyang yang di sebelah kanan. Loncat lagi. Permisi ya pak. Thank you. Yang udah kasih pundi-pundi amal, tak dengok nih rezeki ini tambah gede bro. Neng di tau sih ngekei mau? Sing di? Senyum tengah neng apa mas? Sekali lagi terima kasih untuk jadi bos-bos sawer matur suwun yuk mas.